Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pada sesi yang kedua ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tema kita, kokoh di atas manhaj Nabi. Kali ini saya akan sampaikan pernyataan dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala terkait dengan apa yang belakangan ini berkembang, adanya celaan-celaan pada para ulama. Tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar yang diarahkan kepada mereka. Kata Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, al-wajibu huwa at-tanasuh wa at-ta'awun 'ala al-birri wa at-taqwa. Yang wajib untuk dilakukan oleh semua orang adalah saling menasehati dan kerjasama dalam hal kebajikan dan takwa. Wa an yahfadzal insanu lisanahu amma ya'udu alaihi bil madarrah. Dan hendaknya seseorang menjaga lisannya dari perkara yang kemudharatannya akan kembali kepadanya. Kemudian kata beliau, warraddu matlubun. Bantahan atau rudud adalah hal yang dituntut, perkara yang diperlukan. Idza kana hunaka amrun yaqtadi radd. Jika di sana memang ada hal yang menuntut untuk melakukan hal tersebut. Wa ayyumani in yamna'u min ar-radd. Hal apa yang dapat mencegah adanya bantahan? Fahal minal hikmati annal munkar awil batil idza wujida yutrak wa la yuraddu alayhi walladhi yaruddu alayhi yunkar alayhi. Apakah termasuk dari sikap yang bijak ketika kemungkaran dan kebatilan ditemukan lalu kemudian dibiarkan begitu saja tanpa dibantah, tanpa diluruskan? Dan apakah termasuk sikap yang bijak orang yang melakukan bantahan terhadap perkara-perkara yang mungkar, terhadap perkara-perkara yang batil, itu kemudian diingkari dan dicela? Hal hadza la yasuf wa la yajuz. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ini perkara yang tidak diperkenankan, perkara yang tidak diperbolehkan sampai terjadi seperti ini. Bal ar-raddu minan nasihah. Bahkan yang namanya bantahan itu termasuk bagian dari nasihat. Wa minal amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Dan termasuk ke dalam bagian amar ma'ruf dan nahi munkar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu dalam rangka membantah orang-orang yang membenci manhaj tahdzir, membenci adanya bantahan-bantahan yang dikemukakan oleh para ulama terhadap berbagai macam kebatilan. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan bahwa kalau ada kemungkaran, kalau ada kebatilan, maka jangan dibiarkan. Harus diluruskan. Kalau sampai dibiarkan berarti tidak bijak, tidak hikmah. Kalau ada orang yang membantah kemungkaran, membantah kebatilan, jangan diingkari. Yang seharusnya adalah didukung, jangan dicela. Kalau seandainya dicela, diingkari, maka ini perkara yang tidak hikmah. Gak boleh seperti itu. Ketika ada di antara para ulama kita yang meluruskan kesalahan, memperingatkan orang-orang yang jatuh dalam kesalahan itu, mesti kita dukung. Jangan kemudian bersikap a priori, menampakkan ketidaksukaan. Demikian juga asatidzah kita, asatidzah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin, ketika memberikan peringatan, menasehati fulan, allan dari sebuah kesalahan, dari sebuah kemungkaran, harus didukung. Karena itu upaya nasihat, itu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Falhasilu anna al-insana 'alayhi an yahfadha lisanahu min al-kalam alladhi ya'udu 'alayhi bil madarrah. Maka kesimpulannya, seseorang itu hendaknya menjaga lisannya dari perkataan yang mudharatnya kembali padanya. Jangan bersikap serampangan mencela para ulama, menyalahkan para ulama, menuduh para ulama melakukan tindakan yang zalim, menuduh para ulama tidak hikmah. Mengecam para ulama, menyatakan bahwa para ulama tidak adil, menetapkan hukum berat sebelah. Alim fulan dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini kalimat-kalimat yang tidak bijak, kalimat-kalimat yang tidak hikmah. Dan ini yang terjadi dalam fitnah musyafiqah saat ini. Ketika Syekh Rabi mencoba meluruskan, menasehati Dr. Muhammad bin Hadi, menyebutkan kesalahan-kesalahannya, memberitahukan kepada umat, jangan duduk di majlisnya, jangan hadir di majlisnya. Kemudian dikatakan Syekh Rabi dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau Syekh Rabi saja sudah diponis seperti itu, terus bagaimana dengan murid-murid beliau? Bahasa-bahasa yang seperti ini, bahasa-bahasa yang tidak bijak. Bahasa-bahasa yang pantasnya diucapkan oleh orang-orang yang memang tidak dididik dengan tarbiyah salafiyah. Ya. Al-khata' khata'. Wajibun an yungkar 'alaih. Kesalahan adalah kesalahan, wajib diingkari. Enggak boleh didiamkan. Kalau ada kesalahan, ada kemungkaran didiamkan, maka akan jadi besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa kebid'ahan itu awal munculnya hanyalah 1 mil. Ketika dibiarkan akan jadi 1 dhira, 1 hasta. Kalau dibiarkan lagi akan jadi 1 farsah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menggambarkannya itu dengan jarak. Awal mula kebid'ahan muncul itu hanya sedikit. Kalau diukur dengan jarak itu cuma 1 mil. Ketika dibiarkan jadi membesar. Kalau diukur dengan jarak jadi 1 hasta. Ketika dibiarkan lagi maka akan jadi 1 farsah. Akan semakin besar. Diukur dengan jarak adalah 1 farsah. Mil itu paling dekat, kemudian zira, hasta, kemudian farsah. Nah, oleh karenanya para ulama salaf dari dulu sampai sekarang enggak pernah membiarkan yang namanya kemungkaran. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh sebelumnya mengingatkan kepada kita, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbihi wa dhalika adabul iman." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dirubah." Nabi SAW tidak mengatakan dibiarkan dulu, tapi dirubah. Falyughayyirhu, hendaknya ia merubahnya, meluruskannya. Biyadih, dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, "Wal'alimu idza hasala minhu raddun fi mahallihi fa inna hadza minan nasiha." Lihat di sini, seorang alim kalau melakukan bantahan tepat pada tempatnya, maka ini adalah bentuk nasihat. Ini adalah bentuk nasihat, bukan celaan. Bukan dalam rangka menjatuhkan kredibilitas seseorang, tapi mimbabin nasiha, termasuk nasihat. Wa mimma ya'udu 'ala an-nasi bil fa'idah. Dan ini sesuatu yang faedahnya itu akan kembali kepada manusia. Kita dapat mengambil sekian faedah dari adanya bantahan-bantahan yang dilakukan oleh para ulama. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ar-raddu matlub. Bantahan adalah sesuatu yang dituntut. Jika memang ada hal yang menuntut untuk itu, ya. Dan ini manhaj tahdzir, ya. Karena dalam tahdzir itu ada ar-radd, ada bantahan. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, syubhat berikutnya terkait dengan manhaj tahdzir adalah pernyataan mereka, orang-orang yang alergi dengan manhaj ini dan tidak menganggap manhaj ini sebagai bagian dari prinsip Islam yang paling penting. Mereka mengatakan bahwa manhaj tahdzir adalah manhaj yang akan menghinakan para penuntut ilmu, manhaj yang akan menghinakan para penuntut ilmu dan akan mempengaruhi kepribadian mereka. Sehingga tidak perlu menyibukkan diri dengannya. Yang wajib adalah konsentrasi dalam belajar. Jangan sibuk soal tahdzir, sibuk saja dengan belajar. Menganggap bahwa manhaj tahdzir itu bukan bagian dari ilmu. Padahal ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, manhaj tahdzir ini adalah manhaj mubarak, manhaj yang penuh dengan barakah. Manhaj tahdzir ini adalah inti dari talabul ilmi. Inti dari talabul ilmi, inti dari menuntut ilmu agama. Karena dengan manhaj ini seseorang bisa lurus agamanya, lurus manhajnya, bersih akidahnya dari segala hal yang bisa mengotorinya. Manhaj ini adalah al-haris yang dapat menjaga, memproteksi syariat Allah Azza wa Jalla. Yeah. Jadi jangan dianggap manhaj tahdzir bukan bagian dari ilmu. Justru itu ilmu, bahkan inti daripada ilmu. Yeah. Sekali lagi, dengan manhaj ini seseorang jadi lurus agamanya, lurus manhajnya, bersih akidahnya. Bani Israel, mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla karena meninggalkan manhaj ini. Di Quran surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu wa labisa ma kanu yaf'alun." Lu'ina alladziina kafaru, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil dilaknat melalui lisan Daud dan Isa ibnu Maryam. Yang demikian itu disebabkan oleh karena kemaksiatan yang mereka lakukan, dan mereka terbukti sebagai orang-orang yang melampaui batas. Apa buktinya? Buktinya adalah kanu la yatanahawna an mungkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang dilakukan. Lihat, tidak mengingkari kemungkaran yang dilakukan. Ini melampaui batasan. Ini maksiat. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh jelek apa yang mereka kerjakan. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Walladzi nafsi biyadih, la ta'muranna bil ma'ruf wala tanhauna an munkarin aw la yushikanna Allah yab'ats 'alaykum 'iqaban min 'indih thumma tad'unahu fala yustajaba lakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, atau kalau tidak, maka tidak akan lama lagi Allah akan mengirimkan hukumannya kepada kalian. Di saat kalian berdoa kepada Allah, la yustajaba lakum, doa kalian tidak akan diijabah. Manhaj tahdzir adalah min babil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, Al-Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, ketika menanggapi sangkaan banyak orang bahwa manhaj tahdzir ini adalah manhaj yang mencederai nilai-nilai ilmiah, apa kata beliau? Qala hadza mafhumun batilun, ini adalah pemahaman yang batil. Ini pemahaman yang batil. Wa hadza min asalib ahlil batil wa ahlil bid'ah liyakhrasu alsinata ahlis sunnah. Ini termasuk uslub ahlul batil, ahlul bid'ah, tujuannya membungkam lisan-lisan ahlus sunnah, supaya ahlus sunnah itu enggak bicara, supaya ahlus sunnah itu diem. Karena kalau ahlus sunnah sudah bicara, menjelaskan tentang berbagai macam penyimpangan, banyak yang kebakaran itu. Takut ahlul bidah. Enggak ada yang berani terang-terangan mengajak kepada kebidahan. Dan ini yang terjadi di zaman salaf dulu, zaman yang penuh dengan kemuliaan seperti itu. Gak ada seorang pun dari kalangan salaf yang membiarkan kebatilan. Bahkan seorang ahli hadis, Yahya bin Ma'in, sangat tahu sekali keadaan setiap orang yang menyampaikan hadis. Gak ada seorang pun yang menyampaikan hadis kemudian berdusta di dalamnya, melainkan Yahya bin Ma'in mengingkarinya. Seperti ketika dalam sebuah majlis tiba-tiba datang seorang yang berasal dari Naisabur, naik mimbar menyampaikan sebuah hadis, kata Yahya bin Ma'in, "Man hadza kadzabun Naisaburi?" Siapa si pendusta ini dari Naisabur? Ditahdir, diingkari. Dan pada saat itu orang-orang kalau sudah berhadapan dengan Yahya bin Ma'in gemetar. Gak berani menyampaikan hadis. Pasti akan ketahuan belangnya. Gemetar. Kalau yang gemetar kan lisannya itu, mulutnya bergerak-gerak. Takut. Kenapa seperti itu? Karena para salaf begitu gigih dalam hal ini. Ya. Para salaf begitu gigih dalam hal ini. Ahlu sunnah wal jamaah di saat itu sangat kuat. Nah. Oleh karenanya, ahlul batil, ahlul bidah dari masa ke masa berusaha ya, untuk menghilangkan kemuliaan ahlus sunnah. Berusaha untuk membungkam lisan-lisan ahlus sunnah supaya ahlus sunnah ini gak bicara. Supaya ahlus sunnah ini alergi dari kata tahdir. Sudahlah, damai saja. Gak usah saling salah menyalahkan, kita semua muslimin. Bersatu saja, kan aman. Kalau memang seperti itu prinsipnya, di mana diletakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Di mana diletakkan nasihat? Sekilas pintas, kata-kata tadi itu masya Allah, ya kan? Sudahlah, gak usah ribut. Yang penting kita beramal dengan sunnah, ya kan? Dengan tumakninah, enak, gak usah saling menyalahkan. Sekilas benar, insyaallah. Kalau begini caranya nikmat ini manhaj salaf. Lah terus di mana amar ma'ruf nahi mungkar? Di mana prinsip nasihat? Kalau begitu tidak berguna dong yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, yang namanya nasihat. Ya. Kalau kita semua bisu, kita semua mendiamkan kemungkaran demi mencapai kemaslahatan bersama, bersatu. Gak bisa seperti itu. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa tidak ada ceritanya ahlus sunnah wal jamaah dari masa ke masa mendiamkan kebatilan. Hanya untuk menggapai sebuah maslahat kebersamaan. Gak ada ceritanya. Tapi ingat, bukan berarti ahlus sunnah itu tidak suka yang namanya kebersamaan, tidak suka yang namanya persatuan dan kesatuan. Tidak. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang pertama justru menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Tetapi bersatu di atas apa dulu? Begitu. Toh di dalam Al-Quran juga Nabi kita diperintahkan untuk menyeru ahli kitab, bahkan ahli kitab diseru. Ayo kita bersama, ayo kita bersatu. Tapi di atas apa? Kalimatin sawa. Kalimat yang sawa. Kalimat tauhid. Di atas hal yang benar. Bukan di atas perkara-perkara yang bid'ah. Bukan di atas akal. Bukan di atas logika. Bukan. Maka kata Syekh Rabi, hadza mafhumun batilun. Ini pemahaman yang batil. Uslub ahlil batil dan ahlul bid'ah. Ya. Kata beliau, hafizahullahu taala, fal inkaru 'alal bida'i min a'zami abwabil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Mengingkari kebid'ahan adalah termasuk bab yang paling besar, bab yang paling agung dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu manhaj tahdzir bukanlah manhaj yang akan merendahkan, menghinakan para penuntut ilmu, tapi justru akan memuliakan mereka. Dengan manhaj itu mereka mendapatkan kemuliaan. Dengan manhaj itu agama mereka semakin kuat, akidah mereka semakin bersih, manhaj mereka semakin kokoh. Jadi sama sekali tidak merendahkan, tidak menghinakan mereka. Tidak seperti kata Muhammad al-Imam bahwa bab ini kalau dibuka di depan para penuntut ilmu maka hanya akan merusak mereka. Hanya akan merusak mereka karena bab ini adalah bab yang syar, bab yang penuh dengan keburukan. Waliyallahu billah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Syubhat berikutnya yang kelima, ini terkait dengan pernyataan Dr. Muhammad bin Hadi yang tadi kita singgung, di mana Dr. mengatakan bahwa jangan ikut campur dalam urusan ulama dan tidak boleh ada yang membantah seorang alim kecuali seorang alim yang semisalnya atau alim yang semisalnya. Pernyataan bahwa al-alimu la yuraddu alaihi illa alimun, seorang alim yang salah tidak boleh ada yang membantahnya kecuali alim yang semisalnya. Ini sama dengan pernyataan yang wajib bagi kita an-naskuta amma yajri bainal ulama, untuk diam dari segala perkara yang terjadi di antara para ulama. Min khilafin warudud, dalam hal perselisihan dan saling bantah membantah. Kita tunggu para ulama sajalah, biarkan saja. Ini urusannya urusan para ulama. Ini urusannya urusan para ulama. Kita enggak usah ikut campur. Kalau tidak salah ada yang mengucapkan kata-kata seperti ini, ya enggak? Ada yang mengucapkan kata-kata yang seperti ini. Kalau salah orangnya di luar Jawa sana. Ya. Saya tidak akan nyuruh kalian untuk mengatakan fulan, tidak. Karena ini komando, nanti ada yang marah soal komando. Ada yang marah nanti. Jangan bicara soal komando. Antum kalau parkir mobil biarkan sendirian, jangan dikomando. Nanti ada yang marah. Jangan main komando. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kata-kata yang disebutkan tadi, enggak boleh ada yang membantah seorang alim kecuali alim yang semisalnya. Dan cukup bagi kita untuk diam dalam perkara-perkara yang terjadi di antara para ulama, soal perselisihan mereka dan soal saling bantah membantah yang terjadi di antara mereka. Ini kalam khata'un fakhishun. Pernyataan ini adalah pernyataan yang salah, ya. Pernyataan yang salah besar. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah, menyelisihi apa yang dipegangi oleh para ulama kibar kita. Ya. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa manhaj yang hak itu adalah annal khata'a yuraddu min kulli man 'arafa annahu khata'. Lihat di sini. Di garis bawahi kalimat ini. Manhajul haq annal khata' yuraddu min kulli man 'arafa annahu khata' wa 'arafa wajhar radd 'alayhi aliman kana atau talib ilmin. Manhaj yang hak itu adalah bahwa kesalahan yuraddu harus dibantah. Min kulli man urifa, maaf bukan arafa, min kulli man urifa annahu khata, harus dibantah dari setiap orang yang diketahui dia berada di atas kesalahan. Sebuah kesalahan itu harus dibantah. Jadi setiap orang yang diketahui benar-benar dia melakukan sebuah kesalahan, harus dibantah. Dan mengetahui sisi bantahannya, mengerti sisi bantahannya, baik oleh seorang alim atau oleh seorang penuntut ilmu. Jadi kesalahan tidak boleh dibiarkan, tapi harus dibantah. Ya. Harus dibantah. Kalau ada orang melakukan kesalahan, kita tahu dia melakukan kesalahan, maka harus dibantah. Dan kita tahu sisi bantahannya dalam hal apa. Terlepas dari apakah kita seorang alim atau seorang penuntut ilmu. Ketika kita tahu kesalahan, tahu orang yang melakukan kesalahannya, kita tahu bantahan apa yang pantas baginya, lakukan. Lakukan. Itu haknya alim dan haknya penuntut ilmu. Nah. Dalam hadis tadi yang sudah kita singgung, Nabi saja mengatakan, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi. Lihat di sini. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Untuk siapa mengingkari kemungkaran? Fi kulli man yara al-munkar. Untuk setiap orang yang telah melihat apa? Kemungkaran. Maka wajib baginya untuk merubahnya, meluruskannya sesuai dengan kemampuannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan idza dhaharal munkar ala alimin fala yarud illa alim mislahu. Nabi SAW tidak pernah mengatakan apabila ada sebuah kemungkaran yang nampak, yang terjadi dari seorang alim, maka tidak boleh ada yang membantahnya kecuali alim yang semisalnya. Enggak. Nabi SAW mengatakan secara umum, man ra'a minkum mungkaron. Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, siapapun yang melihat, yang melakukan kemungkaran itu tanpa terkecuali. Siapa saja yang melihat kemungkaran dan siapa saja yang melakukan apa? Kemungkaran. Falyughayyirhu. Maka harus diluruskan. Dirubah. Terlepas dari apakah yang melakukan kemungkarannya alim atau bukan seorang alim. Karena Nabi tidak pernah mengatakan siapa yang nampak melakukan kemungkaran, katakanlah Nabi SAW tidak mengatakan jika ada seorang alim melakukan kemungkaran, maka tidak boleh ada yang membantahnya kecuali alim. Nabi SAW tidak mengatakan seperti ini. Nabi SAW juga tidak mengatakan apabila ada sebuah kemungkaran nampak dilakukan oleh seorang alim, maka tidak boleh diingkari kecuali oleh alim yang sepertinya. Enggak. Ya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah kisah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memimpin salat, artinya beliau menjadi seorang imam, menjadi imam, kemudian baca surat, ada ayat yang terlewatkan. Ada ayat yang terlewatkan. Nah. Kemudian ada seorang laki-laki pada saat itu yang berkata, "Wahai Rasulullah, tadi ada satu ayat yang terlewat." Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepadanya, "Kenapa engkau tidak kasih tahu aku?" Kemudian laki-laki itu menjawab, "Dhanantu annaha qad nusikhat." Saya kira ayat itu tadi sudah dihapus secara hukum bacaannya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak. Ayat itu tidak dihapus." Asyahid, pesan yang bisa kita tangkap dari kisah tadi adalah bagaimana salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan seorang laki-laki tadi tidak sungkan-sungkan untuk menegur dan menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau bahasa bebasnya, "Anda tadi wahai Rasul tidak baca ayat yang bunyinya ini. Ini terlewatkan dari bacaan Anda." Disalahkan, iya kan? Tidak sungkan melakukan hal itu. Padahal yang ditegur adalah orang yang alladzi la yantiqu 'anil hawa, orang yang tidak bicara melalui apa? Hawa nafsunya. Nah, tapi tetap ditegur. Ya. Karena ini persoalannya menyangkut persoalan yang hak. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri selalu meminta kepada para sahabatnya untuk mengingatkannya kalau beliau lupa, untuk meluruskannya kalau beliau salah. Selalu beliau seperti ini. Nah. Selalu beliau mengatakan, "Saya ini manusia biasa, lupa sama seperti kalian lupa." Ya. Maka kalau saya lupa, tolong diingatkan. Ini pesan pertama. Pesan yang kedua yang bisa kita tangkap dari kisah tadi adalah al-mukhti, orang yang melakukan kesalahan. Yubayyin lahu khata'u, harus diterangkan kesalahannya. Ya. Harus dijelaskan kesalahannya. Al-mukhti, orang yang melakukan kesalahan siapapun itu, ya, harus dijelaskan kesalahannya. Dan manusia diingatkan dari apa? Dari kesalahannya. Dr. Muhammad bin Hadi salah, salah, katakan. Dan manusia diingatkan dari kesalahannya. Jangan ikuti kesalahannya. Ya. Dan walhamdulillah para ulama kita tidak mendiamkannya. Asy-Syaikh Rabi berbicara, para masyayikh yang lainnya pun sama. Ya. Dan kita tinggal menukilnya. Jangan kemudian ada bahasa, "Kamu masih penuntut ilmu, ikut-ikut bicara." Ini lagu lama, Hizbiyun, Ahlul Batil. Dia seorang alim, kamu apa? Yang pantas untuk membantahnya adalah alim. Kita tunggu saja keterangan ulama. Ternyata faktanya setelah turun keterangan para ulama, masih membelanya. Iya kan? Alasannya, "Wah, ini Syekh Robi salah itu. Dipengaruhi oleh orang-orang yang di sekitarnya. Syekh Robi kan sudah tua. Syekh Robi bukan malaikat." Bahasanya kan gitu. "Apa-apa kok harus Syekh Robi? Apa-apa kok harus Syekh Robi? Ada apa ini?" Hey. Padahal sebelumnya bahasanya, "Kita tunggu keterangan ulama." Iya kan? "Kita kembalikan kepada para ulama." Setelah itu, setelah ada keterangan para ulama, apa yang terjadi? tetap tidak mau menerima penjelasan ulama. Walayyadu billah. Ikhwanu biddin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pernah mengomentari hadis dari sahabat Abu Hurairah yang di dalam hadis itu dikatakan asdaqu kalimatin qalaha sya'iru kalimatul labid ala kullu shay'in ma khala Allah batil. Kata-kata yang paling baik yang diucapkan oleh seorang penyair adalah kata-kata yang pernah disampaikan oleh labid. Yang bunyi dari kata-kata tersebut adalah ala kullu shay'in ma khala Allah batil. Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah berarti batil. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala fi hadzal hadis isyaratun ila anna al-haq yuqbalu hatta walau kana min asy-syu'ara. Dalam hadis ini ada sebuah isyarat bahwa yang namanya kebenaran itu mesti diterima walaupun datangnya dari seorang penyair atau dari para penyair. Fal haqqu maqbulun min kulli ahadin ja'a bihi. Maka kebenaran itu mesti diterima dari setiap orang yang datang membawanya. Dari setiap orang yang datang membawanya. Nah, kalau ada salah seorang dari asatidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berbicara menjelaskan tentang fitnah musafiqah, tentang Dr. Muhammad bin Hadi, tentang Syekh fulan yang memang sudah menyimpang, berarti beliau-beliau ini sedang menyampaikan kebenaran, membawa kebenaran. Maka yang wajib bagi kita adalah apa? Menerimanya. Yang wajib bagi kita adalah menerimanya. Nah, jangan ada istilah, wah, karena yang dibicarakan adalah seorang alim besar, ulama besar, gak bisa kita terima. Ya. Kalau yang dibicarakannya alim besar, ulama besar, gak bisa kita terima. Karena dia yang berbicara ini masih penuntut ilmu statusnya. Gak seperti itu. Ya. Seorang penuntut ilmu tidak disebut lancang ketika menjelaskan tentang kebenaran dari kebatilan. Enggak. Tidak disebut mendahului ulama. Kan bahasa-bahasa ini sering sekali ya diangkat. Lancang sekali membicarakan seorang alim yang keilmuannya sudah diakui oleh dunia. Nah, ini bahasa-bahasa yang sering diangkat. Ya. Terlalu berani membicarakan para ulama. Padahal yang disampaikannya sesuai dengan fakta, sesuai dengan kebenaran. Ya. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita harus lebih hati-hati. Harus lebih waspada, bentengi diri kita dari syubhat-syubhat yang membahayakan seputar manhaj. Jadi keliru syubhat yang tadi disampaikan bahwa tidak boleh ada yang membantah seorang alim kecuali alim. Berikutnya syubhat yang keenam, adalah mereka menyatakan manhaj tahdzir adalah termasuk ke dalam bab ijtihad. Termasuk ke dalam bab ijtihad. Dan tidak mesti kita menerima tahdziran yang disampaikan oleh seseorang. Syubhat ini adalah syubhat yang awal mulanya muncul dari seorang Ali Al-Halabi. Muncul dari seorang yang bernama Ali Al-Halabi, kemudian berkembang, tersebar luas. Manhaj tahdzir adalah bagian dari bab ijtihad. Pesan apa yang ingin disampaikan dari kalimat itu? Pesan yang ingin disampaikan dari kalimat itu adalah bahwa tahdziran itu tidak mesti diterima karena ijtihad. Tahdziran seseorang itu bisa salah, bisa benar. Bisa salah, bisa benar. Jadi enggak mutlak harus diterima, kan begitu. Sekarang ini banyak orang yang secara tidak sadar terpengaruh dengan syubhat ini. Apalagi kalau sudah terjangkiti penyakit ta'assub fanatik. Banyak yang muta'assibin terhadap Dr. Muhammad bin Hadi. Enggak terima ketika doktor ini ditahdir oleh Syekh Ubaid, oleh Syekh Rabi. Enggak terima. Kemudian mengatakan, oh itu ijtihad Syekh Rabi. Tahdziran Syekh Rabi belum tentu benar. Tahdziran Syekh Rabi itu disebabkan oleh karena informasi yang sepihak yang masuk pada beliau. Baik. Hati-hati. Ini syubhat. Kalau sesuatu sudah dikatakan ijtihad, berarti bisa benar, bisa salah. Bagaimana cara jawabnya? Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita harus bisa membedakan dan menempatkan antara kata ijtihad dengan tahdzir. Kalau kata ijtihad itu diletakkan dalam bab fikhiyah. Dalam bab apa? Fikhiyah. Ada ijtihad. Tapi kalau tahdzir, bukan ijtihad yang ada di dalamnya. Kalau tahdzir itu yang ada di dalamnya adalah ikhbar. Apa? Ikhbar. Berita. Ya. Nah. Berita. Bukan ijtihad. Dan para ulama ketika mentahdir pihak-pihak tertentu, person-person tertentu, maka mereka melakukan tahdirannya itu di atas ilmu. Dan ini masuk dalam kategori babul ikhbar. Babul ikhbar. Ya. Walhamdulillah para ulama ahlu sunnah wal jamaah tidaklah mereka berbicara mentahdir satu kelompok person tertentu, melainkan selalu ada dalil. Disebutkan bukti-bukti kesalahannya ini detail. Ini bukan ijtihad yang seperti ini. Tapi apa? Ikhbar. Dan yang seperti ini wajib diterima. Yang seperti ini wajib diterima. Kenapa? Karena membawa al-haq. Membawa kebenaran. Ya. Jangankan dari seorang alim, dari seorang penyair saja, ketika apa yang disampaikannya itu benar, maka wajib diterima. Apalagi seorang alim. Nah. Syubhat ini kemudian berkembang. Syubhat ini berkembang, muncul syubhat yang baru. kalau jarah itu harus ijma. Kalau semua ulama menjarah berarti diterima jarahnya. Tapi kalau hanya sebagian ulama yang menjarah, enggak diterima jarahnya. Syubhat kalau dibiarkan terus berkembang, bervariasi, bentuknya macam-macam. Jadi kita harus terus mengokohkan manhaj kita, terus membaca keterangan-keterangan para ulama soal ini. Karena syubhat terus berkembang, syubhat terus bervariasi, syubhat terus berpindah-pindah dari satu syubhat ke syubhat yang lainnya. Nah. Tapi yang pasti walau bagaimanapun kebatilan tetaplah kebatilan, yang hak tetaplah hak. Seperti riba, riba tetaplah haram. Walaupun diolah sedemikian rupa, ya kan? Banyak sekali macam bentuknya, subhanallah. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, itu macam-macam transaksi-transaksi itu. Tapi kalau haram ya tetap haram, kalau riba ya tetap riba. Ahallallahul bayi wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, syubhat pun demikian. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari terus beragam. Ya. Bermacam-macam. Meski hakikatnya sama. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan contoh sederhananya, iya kan? Soal kaidah apa? Al-Manar. Itu kan terus secara turun-temurun. Berganti orang, berganti bahasanya, tapi hakikatnya sama terus. Dari Muhammad Rashid Ridho kepada Hasan Al-Banna, turun lagi kepada Adnan Ar'ur, turun lagi kepada Abul Hasan Al-Ma'ribi, turun lagi kepada Ali Hasan Al-Halabi, berikutnya kepada Piranda. Setelah itu terus. Sama hakikatnya, mereka ada dalam lingkaran itu. Ada dalam lingkaran itu. Nah, oleh karena itu kita harus mempersenjatai diri dengan ilmu yang benar, bimbingan para ulama, terutama seputar manhaj. Ini hal yang penting, harus terus digali, terus dikaji, supaya tidak terkecoh. Karena sekarang ini seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi, sanawatun khada'ah, tahun-tahun yang penuh dengan apa? Tipuan. Tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Kalau salah langkah, celaka. Kalau salah langkah, celaka. Salah orang, sama. Celaka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya kajian kita pada hari ini cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang telah disampaikan dari awal sampai akhir tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab.